Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الله عزكم الله kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah, wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-dinil matin wal haqqil mubin. Dan di antara perangai adab-adab dan akhlak daripada ashabul hadis adalah yaqtaduna bis salafis salihin. Mereka berqudwah, berteladan dengan salafus salih. Min a'immatid din wa ulama'il muslimin, dari para imam-imam di dalam agama ini dan para ulama'nya kaum muslimin. Wa yatamassakun bima kanu bihi mutamassikin, dan berpegang teguh dengan apa yang mereka semua para ulama, para imam berpegang teguh dengannya. Min ad-dinil matin wal haqqil mubin, berupa agama yang kokoh ini dan kebenaran yang nyata. Yakni ashabul hadis, mereka mengikuti para imam dalam perkara-perkara din, dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak dan muamalah, masalah dakwah, dalam menjalankan agama ini. Mengikuti salafus salih setelah para sahabat, terhadap para sahabat telah lewat penjelasannya, juga kepada para salafus salih dari kalangan tabi'in semisal Sa'id ibn al-Musayyib, Al-Qasim ibn Muhammad, Urwah ibn Zubair, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Syihab. Ini para tabi'in. Demikian pula kepada para imam atba'u tabi'in semisal Malik, Al-Imam Malik bin Anas, Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruf al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'ad al-Misri, Sufyan ibn Uyainah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, dan yang lainnya, para imah. Demikian pula imah yang datang setelahnya, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi, Ahmad ibn Hanbal, Syafi'i, Muhammad ibn Idris, para imam besar, ma'ruf, yang mereka semuanya masyhur dengan keilmuan, kekokohan di dalam Islam, berpegang teguh dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang senantiasa mentahdhir dan memperingatkan umat dari bahaya-bahaya kesyirikan dan kesesatan, memperingatkan dari berbagai macam bahaya-bahaya kebid'ahan. Rahmatullah alaihim ajma'in. Sebagaimana hal tersebut diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yakni generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, dan generasi yang setelah mereka, yakni generasi atba'ut tabi'in. Mereka adalah generasi-generasi manusia yang paling utama, paling mulia. Di mana pada masa mereka Islam begitu jaya. Ahlu sunnah begitu mulia. Manusia, kaum muslimin secara umum berpegang teguh dalam agamanya. Meskipun terjadi sebagian daripada bid'ah-bid'ah. Muncul padanya bid'ah khawarij, muncul padanya bid'ah syiah rafidah, muncul padanya mu'tazilah, jahmiyah, qadariyah, jabriyah, dan yang semisalnya. Tetapi dalam keadaan sangat jelas di mata kaum muslimin yang hidup di masanya akan kesesatan-kesesatan mereka. Dan mereka tidak bisa leluasa dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Ahlul bid'ah pada masa-masa tersebut berada dalam kerendahan. Karena hujjah kuat, kokoh, tegak di hadapan mereka. Para imam kibar, a'immatuddin, ulama'ul muslimin. Mereka memerangi berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Dan mereka lah insya Allah yang dimaukan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar illa wahidah, yakni ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya, yakni 72 di dalam neraka kecuali satu, ya, 72 semuanya di dalam neraka, yang satu yang selamat. At-ta'ifatul mansurah. Meskipun yang 72 itu pun masih muslimin ya. Terancam dengan neraka. Dan mereka tidak kekal di dalamnya. Kecuali yang kemudian sampai pada kekufuran. Demikian pula, para imam yang datang setelah mereka, setelah Al-Qurun, Al-Thalathah, Al-Mufaddalah, terdapat para ulama, para imam, udhama, ujala, ridwanul alaihim ajma'in. Semisal Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Muslim. Datang setelah generasi, tiga generasi utama. Kemudian para ashabus sunan. Abu Daud, Sulaiman ibn al-As'as, As-Sijistani, Ibnu Majah, Nasai, Tirmizi, demikian pula Abu Zur'ah, Ar-Razi, Abu Hatim, ini juga merupakan a'immah, hidup dalam satu masa. Abu Jarir, At-Tabari, a'immah. Demikian pula yang datang setelahnya. Semisal Al-Baihaqi, Ad-Dharqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian ulama-ulama Al-Maqdisi, Al-Muqaddasah, yakni ulama-ulama dari Baitul Maqdis. Kemudian yang datang setelahnya, Al-Mizzi, Al-Dhahabi. Kemudian yang datang setelahnya lagi. Mungkin sebelumnya ada Al-Imam Nawawi dan yang lainnya. Ibnu Shalah. Kemudian masanya Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan terus bergulir para imam, datang generasi demi generasi. Sampai pada masa kita saat ini. Yahmilu hadzal 'ilma min kulli khalafin utulu yanfuna 'anhu tahrifal ghalin wa tihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini akan senantiasa dibawa oleh para imam. Dari generasi ke generasi. Orang-orang yang kokoh dan terpercaya pada umat ini. Tokoh-tokoh agama. Yang mereka senantiasa membersihkan agama ini dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Baik penyimpangan-penyimpangan tersebut bentuknya adalah ekstrim, tahrifal ghalim. Penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Berlebih-lebihan di dalam agama. Ataupun pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh ahlul batil. Yang menisbatkan diri kepada Islam. Tetapi mencemooh daripada ajaran-ajaran Islam. Kalau yang pertama ekstrim berlebih-lebihan dalam berpegang teguh terhadap agamanya Islam. Sampai pada koridor keluar daripada batasan-batasan Islam itu sendiri. Kalau yang ini sebaliknya. Kelompok yang kedua. Melecehkan daripada Islam membuat iftira'at. Intihalat. Berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan semaunya. Menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seenaknya. Itu pun juga diluruskan oleh para ulama. Dibantah mereka. Dikembalikan kepada kebenaran. Dan tidak sedikit kitab-kitab yang menulis perkara-perkara tersebut. Demikian pula meluruskan dari takwilnya jahilin. Orang-orang yang jahil. Pentakwilan-pentakwilan yang tidak pada tempatnya. Maka itu adalah tugas para ulama pada setiap masa, setiap generasi. Dan ashabul hadith, mereka senantiasa berkutuah dalam perkara-perkara tersebut. Apa yang sudah menjadi pokok-pokok agama tidak akan berubah. Prinsip-prinsip din, usul sunnah, tidak akan pernah berubah. Dari semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Pokok-pokok agama tersebut tetap tidak bergeser sedikit pun. Apa yang bukan menjadi perkara agama pada masa tersebut dan tidak akan menjadi perkara agama pada masa berikutnya. Dan apa yang menjadi prinsip-prinsip agama pada masa tersebut, itulah yang akan senantiasa menjadi prinsip-prinsip agama. Sehingga akan senantiasa ada setiap daripada penghujung 100 tahun di kulimia, akan senantiasa ada ulama yang yujaddiduna lahum dinahum, yang akan menjadi mujaddid dalam agama mereka. Ini bukan mujaddid di sini, bukan mengadakan perkara baru. Yakni yang memperbarui kembali. Bukan berinovasi, tetapi merenovasi. Renovasi itu satu yang dikembalikan kepada asalnya. Atau bukan renovasi juga. Apa istilahnya? Yakni mengembalikan kepada bentuk asalnya. Sesuai sedia kala. Bukan membuat inovasi-inovasi dalam agama. Melakukan ibadah-ibadah baru. Tata cara baru. Wah, ini mujaddid. Bukan. Ini mubtadi' yang seperti ini. Bukan mujahid. Mujahid adalah yang mengembalikan manusia kepada pemahaman generasi salafnya. Yaqtadu nabi salafis salihin. Al-Imam Malik menyatakan, la yasluhu akhir hadil umma illa bima saluha bihi awwaluhum. Atau awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir generasi umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah menjadi baik generasi akhirnya. Berikutnya, berkata Abu Utsman Ash-Shaybani rahimahullah, wa yukrituna ahlal bid'ah alladzina ahdathu fid-din ma laisa minhu wa la yuhibbunahum wa la yashabunahum wa la yasma'una kalamahum wa la yujalisunahum wa la yujadilunahum fid-din wa la yunadirunahum. Abu Utsman menyatakan, dan ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip agama yang tidak akan pernah berubah. Yubghiduna ahlal bid'ah. Membenci ahlul bid'ah. Jadi, yang dibenci tidak hanya bid'ahnya, tetapi pelakunya juga. Ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah ini adalah kelompok yang mereka membuat-buat kebid'ahan dan mengajak manusia kepadanya. Adapun orang-orang yang mereka menjadi korban, pelaku-pelaku bid'ah dalam keadaan mereka awam, maka bukan untuk dibenci mereka ini. Mereka ini didakwahi bil hikmah, diajak kembali dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Adapun para penyeru-penyeru bid'ah ini yang dimaukan dengan yukhiduna ahlal bid'ah. Orang-orang yang menyesatkan manusia, mengajak kepada berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Perkara-perkara baru dalam agama mereka. Maka prinsip dalam ahlus sunnati wal jamaah, yubghiduna ahlal bid'ah. Membenci ahlul bid'ah. Siapa mereka? Alladzina ahdathu fid-din ma laysa minhu. Yani orang-orang yang mengada-adakan perkara dalam agama yang bukan berasal darinya. Wala yuhibbunahum wala yashabunahum, tidak mencintai mereka, tidak pula berteman dengan mereka, menyertai mereka. Wala yasma'una kalamahum, tidak mendengar ucapan mereka. Jelas sekali Abu Utsman Ash-Shaybani, salah seorang imam dari madzhab Syafi'i ya, dan a'immah dari madzhab-madzhab manapun sama sikapnya terkait dengan masalah ini, ahlul bid'ah. Wala yujalisunahum, tidak pula duduk dengan mereka. Wala yujadilunahum fiddin, tidak pula berbantah-bantahan dengan mereka dalam perkara agama. Jelaskan kebenaran, diterima walhamdulillah, tidak, ya masalah mah sudah. Lakum dinukum wal yadin, lana amaluna walakum amalukum. Ya, tidak perlu berbantah-bantahan. Wala yunadirunahum, tidak pula berdiskusi dengan mereka. Nah, ini prinsipnya demikian Ahlus Sunnah, ya. Prinsipnya demikian. Meninggalkan jidal. Kecuali pada orang-orang yang memang tampak padanya menginginkan kebaikan. Bukan dari sisi mughalabah ingin menang-menangan, tetapi mencari kebaikan, mencari kebenaran. Ya. Kepada orang-orang yang memang menginginkan kebaikan dan kebenaran, maka dijelaskan hujjah, dibacakan dalil-dalil kitab wa sunnah, Adapun orang yang sudah punya prinsip, dia tidak akan bergeser dari prinsipnya, ya, dan pokoknya harus menang dalam debatnya. Maka percuma berdebat dengan orang seperti ini. Ini merupakan ciri-ciri daripada ashabul ahwa, ashabul bidah, tidak tunduk dan patuh kepada dalil. Buat apa kemudian berdebat dengan mereka? Sehingga dijadikan prinsip tidak hanya oleh Abu Utsman Ash-Shaybani, dan ini prinsip daripada prinsip-prinsip para imam semuanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memperingatkan daripada ahlul bid'ah dan bahwasanya mereka itu adalah para pengikut hawa nafsu. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya bisa ditarik ke kanan dan ke kiri sesuai dengan hawa nafsunya, dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Bahkan karena jauhnya kaum muslimin dari perkara agamanya, terkadang pada perkara-perkara ayat-ayat yang muhkamat pun bisa disimpangkan oleh mereka, ya, untuk mengelabui kaum muslimin. Ayat-ayat yang jelas itu dimaknai sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya tentunya hal tersebut tidaklah bisa mengecoh daripada para ulama ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Mudah untuk kemudian diluruskan dalam perkara-perkara ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas. Tetapi pada perkara-perkara yang mutasyabihat, ini menjadi syubhat yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat dalam surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang telah, ini Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Ini Al-Qur'an. Minhu dari Al-Qur'an tersebut ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas hukumnya. Perkaranya itu langsung bisa difahami oleh setiap orang yang faham terhadap bahasa Arab, akan faham langsung, tidak akan kemudian rancu. Aqimus shalah, jelas, tegakkan shalah. Atuz zakat, jelas, tegakkan zakat. Perkara-perkara yang jelas, yang itu merupakan hunna umul kitab, induk daripada Alkitab. Artinya mayoritas daripada ayat-ayat Al-Quran itu muhkamat. Wa ukhoru mutasyabihat. Dan yang selainnya itu ada mutasyabihat, ayat-ayat yang tersamarkan. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaig, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat bibit penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, dia atau mereka akan mengikuti apa-apa yang rancu, apa-apa yang samar tadi itu. Rancu pada mereka, ya. Yang samar tadi itu. Dalam rangka apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dalam rangka mencari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dalam keadaan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ bisa dibuat tanda, ya, biasanya dengan mim. Yani waqaf lazim. Ada pula dengan qaf dan lam. Qaf lam ya. Al-waqfu aula. Artinya dilanjut juga boleh. Kalau sampai sini dibuat tanda mim berarti artinya harus berhenti. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tetapi kalau dengan tanda qaf dan lam ya al-waqfu aula berarti lanjut juga boleh. Artinya membacanya bagaimana? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidaklah mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuan. Orang-orang yang mendalam keilmuannya terhadap Al-Qur'an baru bisa mengetahui makna dan kandungan ayat-ayat mutasyabihat tersebut dengan benar. Adapun yang menyatakan ini harus waqaf di situ, mutlak. Al-waqful mutlak dengan mim, ya. Atau dengan apa namanya? Al-waqful al-lazim, mim di situ tandanya. Harus berhenti. Artinya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tanbih, ya. Bagi yang belum paham terhadap makna-makna kandungan ayat-ayat dan ya artinya, bahkan juga tidak paham apalagi tafsirnya, maka lebih utama dan lebih selamat untuk mengikuti tanda-tanda baca. Untuk mengikuti tanda-tanda baca. Adapun jika memang memiliki kemampuan, artinya untuk memutus-mutus dalam artian tanda-tanda wakaf yang diletakkan oleh para ulama di situ, tidak membawa kepada kerancuan makna, maka tidak mengapa. Tetapi bagi thalib ahsan untuk jangan. Ya, jangan kemudian melampaui daripada tanda-tanda baca tersebut. Tanda-tanda baca di situ ada al-waqfu aula, al-wasfu aula, sot lam ya, apa artinya? Ada titik tiga, mujawwaz, apa artinya? Ya, itu perlu untuk diperhatikan tanda-tanda tersebut. Ada tanda lam, la waqfa fi, artinya bukan tempat waqaf di situ. Itu tolong diperhatikan yang seperti ini. Sehingga nanti dalam memutus, dalam berhenti, kemudian menyambung kembali, itu bisa tidak merusak makna. Baik, kembali kepada ayat tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebagian mushaf mungkin tandanya adalah mim di situ. Ya, ini harus berhenti. Artinya memang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilmi yaqulun. Dan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, mereka mengucapkan. Bukan mentafsirkan, tetapi mengucapkan. Amanna bihi. Kami beriman dengannya. Karena memang tidak mengetahui ta'wilnya kecuali Allah SWT dengan tanda mim tadi. Ya. Kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina. Semuanya adalah dari sisi Allah SWT. Rabbani. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah bisa mengambil pelajaran melainkan ulul albab, orang-orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah, Aisyah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tasabaha minhu faulaiki alladzina samallah fahdharuhum. Atau dalam riwayat fa idza ra'aitum, apabila kalian melihat orang-orang yang yattabi'una ma tasabaha minhu, orang-orang yang mengikuti daripada apa yang samar darinya, mutasabihah dari ayat-ayat tersebut, mengikuti mutasabihat, maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tadi. Fadharuhum, maka hati-hati, waspada dari mereka. Dan itu kenapa Umar bin Khattab ya, berlaku keras dan tegas terhadap Shiddiq Ibn Aslam. Di saat bertanya tentang ayat mutasyabihat. Kisahnya ma'ruf, sudah sering kita sebutkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka ahlul ahwa, di sisi mereka ada hawa nafsu, di sisi mereka ada bibit penyimpangan. Memang yang mereka tuju dan mereka inginkan adalah kesesatan, menyesatkan manusia, bermain-main dalam agama, meninggalkan penafsiran-penafsiran dari para ulama, tafsir bil ma'thur. Dan mereka mengandalkan akal-akal mereka. Sehingga berbicara dengan semaunya. Terkait ayat-ayat Al-Quran. Tala'ub. Abu Bakar ibn Abi Du'an, ibn Abi Dawud mengatakan, wala taful murjian lauban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamzahu. Jangan kalian menjadi seperti Murji'ah yang tala'ub dalam agamanya, bermain-main dalam beragama. Ala innama murji'u bidini yang syahu. Ketahuilah, Murji'ah itu terhadap agamanya suka bermain-main saja. Itu diantara penyimpangan-penyimpangan. Murji'ah, Jahmiyah. Jahmiyah ini lebih parah lagi. Ya. Pemikiran daripada Jahm bin Sofwan. Murid Bishr bin Ghiyas Abu Karimah Al-Mirisi. Murid Ghailan Ad-Dimashqi. Dan Ghailan Ad-Dimashqi ini murid dari salah seorang tokoh Yahudi. Ini kembalinya juga sisipan daripada pemahaman-pemahaman Yahudi. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita keadaan mereka ashabul ahwa, memperingatkan. Rasul menyatakan, saya khruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalab bi sahibihi la yaqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhala. Akan keluar pada umatku ini orang-orang kaum yang mereka ini tajara bihim tilkal ahwa, menjalar pada mereka ini hawa nafsu, kama yatajarul kalab, sebagaimana menjalarnya penyakit kalab. Kalab ini penyakit disebabkan karena gigitan anjing gila, rabies. Menjalar ke berbagai macam sendi-sendi dan urat-urat saraf. Orang yang terkena dengan penyakit tersebut, dia seperti orang gila perbuatannya. Ya, gerakan-gerakannya bisa bergerak-bergerak sendiri dan seperti tidak bisa mengontrol dirinya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang ngamuk itu orang Jawa bilangnya inilah kalapi. Ini kena penyakit rabies. Ngamuk. Tidak ada satupun irq. Tidak pula mafsil. Tidak ada satu sendi. Satu urat saraf. Melainkan termasupi olehnya. Ya, ini perbuatan-perbuatannya begitu sangat gantung dengan berbagai macam perkara-perkara bid'ah. Hawa nafsu. Setiap kali itu kaitannya dengan hawa nafsu, dia terdepan. Dalam membelanya, dalam menyebarluaskannya, dalam membiayainya, dalam mensponsorinya. Dan Rasulullah SAW sebutkan akwam, tidak hanya satu dua. Akwamun. Dari berbagai macam jenis manusia, kelompok-kelompok manusia, banyak. Ada yang suka perkara-perkara dalam perkara ini, perkara itu. Setiap perkara yang tidak didasari oleh dalil, Al-Quran maupun Sunnah Rasul, tidak pula dikenal sebagai sesuatu yang dijalankan pada masa sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Maka itu perkara baru dalam agama. Kebenaran dalam artian Islam itu bukan perkara baru yang baru saja muncul saat ini. Islam adalah perkara yang 1400 tahun yang lalu datangnya. Ya. Aturan-aturannya jelas. Dan para ulama telah memberikan rincian-rincian permasalahan-permasalahan dalam agama. Di antara kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama, bahwasanya perkara ibadah itu tauqifiyah dan al-asl fiha al-hadr, asal daripada hukum ibadah itu adalah terlarang. Kecuali dengan adanya dalil yang memerintahkan. Itu asalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu ibadah kepadanya kecuali dari satu jalur saja, satu pintu saja. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u. Katakan, jika kalian memang cinta kepada Allah, ingin beribadah kepadanya, maka ikuti Rasul. Itu saja jalannya, tidak ada jalan yang lain. Bukan fattabi'uni wattabi'u ara'akum. Ikuti pendapat-pendapat kalian. Ikuti apa yang menurut kalian baik, bukan. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kepada Rasul-Nya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr, fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau berada di atas satu syariat dari perkara ini, perkara agama ini, fattabi'ha, maka ikutilah. "Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Dan jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara itu dua. Yang pertama adalah syariat yang dibawa oleh Rasul. Tsumaja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hawa nafsu. Artinya apa? Tidak ada perkara yang ketiga. Imma itu adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syariat. Wa imma itu adalah hawa nafsu. Pemaja'alnaka 'ala syari'ati minal amr. Fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nastaghfiruhu wa nasallu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.